sebelum Bapak Ibu saya menjawab pertanyaan ini, saya ingin mengulang diri dulu ya. Saya tidak ada yang juga di surat. Jadi kalau tadi gayanya kita juga yang muda, saya kasihnya. Dan pada tahun 67 saya mondok. Setelah itu setelah saya mondok di tahun yang dulu, saya alami. Jadi saya akhir 67, waktu 80 saya mondok di alami. Kemudian saya berangkat ke International Islam University di Islamabad. Saya belajar di sana S1, S2, S3 di atas dan Al-Quran. Lalu kemudian saya menjadi dosen tafsir di International Islam University juga beberapa tahun. Lalu kemudian saya juga menjadi dosen pasca-sarjana tentang tafsir di Fatimah Binah Umar University di Pakistan. Kemudian saya pulang tahun 2004 kemarin, akhir 2004 saya pulang. Jadi saya waktu berangkat itu Presiden Indonesia masih Pak Harto, kebetulan Presiden Indonesia Pak SBY. Jadi saya nggak tahu, tidak mengikuti bagaimana perkembangan terjadi. Kata saya sih ada dua presiden aja yang ada di sini, Presiden Pak Harto tidak ke Pak SBY. Ternyata sebelumnya ada peristiwa-peristiwa. Dan kemudian saya mengajar sastra Arab di Universitas Islam Negeri di Jakarta. Terus sekarang saya mengajar tafsir di Surabaya Al-Hikmah. Terus pekerjaan saya sehari-hari ya mengajar tafsir di perkantoran-perkantoran, di dosa, di perusahaan-perusahaan seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri dan sebagainya, di Bank Indonesia masih juga. Saya setelah itu sering diundang untuk mengisi di ceramah orasi ilmiah di Amerika Utara, di hampir 10 kota. Kemarin Ramadan saya datang ke sana di beberapa besar di Amerika, Los Angeles, Washington, New York, kemudian di Chicago, kemudian juga di Denver. Alhamdulillah saya melihat ke sana, Bapak Ibu, orang sangat sangat sekali. Kalau ada pengajar yang ingin itu, yang hanya itu 7.000, 4.000. Jadi kalau Ramadan itu luar biasa mereka. Itu hampir setiap hari banyak orang masih Islam. Nah, Masya Allah mereka benar-benar sedang kembali. Mereka sudah bosan dengan dosa-dosa. Ya, di sini baru belajar membuat dosa. Mereka sudah bosan. Sudah tak terbalik lagi dosa-dosa. Nah, baik Ibu, ayo kita jangan sampai kita ditunggu. Ditunggu oleh mereka. Karena kita jadikan contoh. Makanya jangan sampai kita malah belajar membuat dosa. Ya, saya jawab pertanyaannya. Tentang sholat dan hati. Sholat adalah kunci ibadah. Hati adalah kunci tubuh manusia. Kalau sholat seseorang baik, maka otomatis semua ibadah yang baik pasti baik. Hati adalah kunci fisik manusia. Kalau hati seorang baik, maka semua fisik manusia akan baik. Nah, sholat merupakan gabungan antara ibadah fisik dan ibadah rohani. Karena itu, kebaikan sholat tidak hanya dilihat dari sisi fisiknya, gerak-gerik tubuhnya, tapi dilihat juga dari sisi hatinya. Karena Allah menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun alladzina hum fi sholatihim khusyu', bahwa ketika sholat hatinya dia khusyuk, hatinya dia benar menyadarkan menyadari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang-orang hanya mengambil sholat segi fisiknya atau hanya fisik dia hanya disolatkan, maka berarti rohaninya kering, maka dia tidak akan pernah menikmati lezatnya sholat. Karena itu keduanya harus bertemu secara utuh dalam pribadi seorang muslim yang sejati. Lalu kemudian kita lihatkan si Isa Isra Mi'raj. Bapak silakan buka tafsir Ibnu Katsir pembukaannya ketika menafsirkan tentang Isra. Subhanallah wa bihamdihi. Beliau menyebutkan begitu banyak dan tadi yang kita akan ini dan saya tadi ringkaskan ini tafsir Ibnu Katsir. Yaitu pembukaan yang tentang kisah bagaimana Nabi Rasulullah bertemu Allah Subhanahu wa taala di Surah Al-Mulk. Setelah itu mengenai masalah hukum negara. Kita ini pada didikan oleh banyak orang Islam, tapi ternyata kita tidak menikmati hukum Islam. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita agar kita mengamalkan Islam mulai dari diri kita masing-masing. Ku anfusaku wa ahliku nara. jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Artinya apa? Kalau setiap pribadi muslimnya baik, setiap rumah tangga dia muslim yang baik, coba semua rumah keluarga ini kira-kira bagaimana negara? Baik otomatis. Bukan hanya ngomong, dirinya tetap seperti ini. Bapak Ibu, inilah kata Allah, mulai dari dirimu. Aku tidak minta pertanggungjawaban kecuali dirimu dan keluargamu. Masing-masing bersungguh-sungguh, otomatis yang lain akan baik. Sekali berumur, keluarga lebih selalu besar. Tapi yang pribadi tidak terbaiki, yang keluarga tidak baik, otomatis tidak akan pernah baik. Nih, saya kan belajar di Pakistan. Di sana namanya Islamic Republic of Pakistan, negara Islam Pakistan. Dan tetap di sana. Nah, akhirnya apa? Karena banyak rumah tangga yang tidak belajar Islam dengan baik. Ya, mungkin hanya pakaian saja mereka rapi, pakaian yang rapi semua. Tapi dari segi pemahaman dengan Islam itu banyak yang lupa. Makanya di sana itu apa? Banyak terjadi perang saudara, saling membunuh, saling membom. Bapak Ibu mesti tidak mendengar. Akhirnya orang Islam itu hanya ditempel-tempelkan di ayat-ayat terlepas di parlemen, di pasar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hari saja, tapi di dalamnya banyak orang korupsi. Ada juga orang korupsi banyak. Kita lihat ayat beberapa ayat di sini. Ada, kalau saya cari ayat-ayatnya, ayat tentang ini, kalau semua kan instansi tentang Kementerian Kesehatan ada ada kepada Pak Yusri nanti pada akhirnya dia dah menciptakan aku jadi yang menyembuhkan nanti kemudian kalau pos apa ayatnya tulis ihdina suratul mustaqim wah suka jadinya cara suratnya jadi Islam itu mulai dari kita sih jadi cuma saja kita mulai sekarang kita mulai jangan lambat-lambat suratnya siap harus sudah mulai kita berisah. Sudah lama tidak dia akan menyebabkan. Coba kalau di sini dia perumahan ini semua seperti mengamankan ini. Semua tapi tidak ada realisasi yang di rumah masing-masing. Dia tidak akan bekerja. Kemudian mengenai bahwa Islam yang sedang hati benar. Orang Islam sedang hati. Jadi kalau sudah masuk golongan ini membenci golongan yang lain. Kalau masih sama-sama kelasnya, menghujat yang lain, seakan-akan dia lebih kafir daripada kafir. Dibenci, dicaci-caci. Padahal hanya beda paham saja, beda sedikit saja. Bapak Ibu, dalam Islam ada yang namanya usul, ada yang namanya furu'. Kalau hanya masalah furu', mulailah saja. Kalau usul, baru kita menyelesaikan. Contoh ni, hanya masalah kumut. Tadi malam saya komisi di Tangerang kita itu, masjid itu jadi kontradiksi. Tak ada orang di masjid apa? Karena imamnya sudah kumut. Ada yang mengatakan di dalam masjid ada masalah karena imamnya sudah kumut. Yang mengatakan salat subuh harus sholat itu siapa? Mazhab siapa? Imam, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i satu hari menjadi imam di mazhabnya Abu Hanifah. Semua muridnya berarti Abu Hanifah. Imam mazhab Abu Hanifah itu tidak membaca qulub. Imam Syafi'i jadi imam. Dalam salat subuh Imam Syafi'i tidak baca qulub. Padahal dia imam. Ditegur oleh para makmum. Ya imam Abu Hanifah. Buat apa satu? Ada yang sudah baca qulub, kalau baca qulub dalam salat subuh. Nah, saya benar. Kenapa kamu ada turut? Ah, dari waktu aku menghormati kalian. Jadi masalah dulu saling menghormati. Masalah usul itu baru kita pegang dulu. Betul. Jadi kalau soal masalah baca turut, apa nggak baca turut? Ada orang imamnya nggak baca turut. Ya, orang kamu baca turut, nggak baca turut. Allah. Inama dengan imam juga lebih imam dengan imam menjadi kunci sampai pun imam berusaha berusaha tapi itu terus kaumnya nggak lupa Maksudnya itu pak, itu tahmid, tikun juga itu tahmid. Tikun yang salah kalau imamnya tidak saksi, itu sama. Sampai yang tidak perlu ini kita besarkan. Ada masalah, masalah ini itu semuanya buruk. Terlalu dan besarkan. Yang paling penting itu diusung. Bersatu, bersatu itu wajib atau bukan pak? Wajib itu pada hanya demi, hanya demi jalan, hanya demi pencahlok di kota kan yang wajib, hanya demi telepon di kota kan yang wajib. Jadi jangan sampai masalah dulu mengorbankan yang usul. Ini apa kata Allah? Innaman tu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya seorang yang beriman pasti bersaudara. Artinya apa kata Allah? Berarti kalau tidak bersaudara tidak termasuk orang beriman. Jadi tapi penting innaman tu'minuna. Semua ulama pasti sepakat innaman tu'minuna. Identifikasi orang yang beriman pasti berdoa. Kalau tidak berdoa tidak beriman. Perhatikan, ini penting. Jangan sampai ini diabaikan. Maksudnya apa? Tidak sempurna imannya. Ini bukan kita bukan tidak sempurna imannya. Ini banyak perkara ini akibat dari tidak berdoa. Kemudian masalah Masjid Al-Aqsa. Kenapa kok dipindahkan ke Masjid Haram? Nah, pertanyaan seperti ini itu adalah Yang jelas adalah maksudnya bahwa tidak sempurna dibanding tidak sempurna Islam. kepada Tuhan yang bersama. Terus kemudian yang terakhir, mengapa sholat begitu penting? Maksudnya apa? Ya tadi kita katakan bahwa sholat begitu penting karena sholat merupakan cerminan. Bagus, karena sudah kita bahwa sholat itu merupakan cerminan ketundukan kepada Allah. Nih, saya contoh. Coba, ketika bapak ibu sholat, dalam sholat ada rukuk, ada sujud. Ketika bapak ibu sujud, posisi yang paling tinggi mentaati Allah adalah sujud. Ketika sujud, semua anggota tubuh tunduk. Akal sujud, mata sujud, hidung sujud, mulut sujud, tangan sujud, kaki sujud, hati sujud. Semua organ terpenting dalam tubuh manusia sujud. Nah, coba kalau dia duduk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang ya, setelah kelas-kelas itu melihat yang haram, baru sujud, pandangannya melihat yang Allah haramkan. Sujud apa namanya itu? Sujud berakhir. Setelah sujud melihat yang haram, setelah sujud tangannya mengambil yang haram, meraba yang haram. Banyak anak muda boncengan, setelah bersama pakannya dimaksudkan dari kelas, boncengan lagi pegang-pegangan, ciuman di pinggir jalan. Itu paham gak ya sujud? Sujud itu paham, maksudnya apa ya sujud? Setelah sujud, dimelontorkan awalnya. Padahal sebelum itu kalau ketika sholat, ada gak? Orang sholat pakai kerama aja, ada gak? Pakai kerama aja, ada kelihatan sahaja, ada gak? Coba, baru saja untuk awal buka lagi. Sujud apaan? Jadi seakan-akan dia menghadap, ya Allah aku di luar kamu, di sini aja ya Allah, di luar aku gak ikut kamu lagi, ya Allah kamu gak penting kok Allah. Itu maksudnya. Jadi ketika dia ya Allah aku hanya pulang tasbih aja, ya kau senang, setelah itu ya sudah, di luar aku gak ikut kamu gak penting kok, saya begitu maksudnya. Perhatikan, jika seperti ini, mengabaikan Allah Tuhan dan Tuhan. Tidak mungkin orang yang hatinya sujud, ya memusuhi saudaranya, tidak mungkin. Apa kata tadi hadis? Dari pun akan tidak mungkin tidak akan sempurna dengan seorang hatta yang hibat api sampai yang kita saudaranya. Kalau ini benar sih sampai yang kita jadi berarti kan ibu ini penting sekali, karena persoalan penting jaga kata. Terima kasih. Baik, silakan untuk pertemuan terakhir. Itu maksudnya ada hujan atau hujan yang mendatangkan banjir atau hujan yang kemarin dikritik karena saya pernah lihat dari juga anjuran itu soalnya di rumah kalian tidak hujan karena aku tidak pernah melihat melihat pakaian atau kain kalian seperti itu. Sehingga itu kan cukupan yang sudah mengalami itu melalui semua kebawah satu. Ya, terima kasih. Yang pertama tentang masalah sholat sholat. Benar ya, banyak sekali orang Islam sholatnya tidak apa ketika sholat. Padahal Rasulullah SAW menjadikan sholat sholat itu bagian dari sempurna sholat. Perhatikan apa kata Rasulullah. Sawu subuh waktu, tambahkan sholatnya. Baiknya tasbih tersebut minta maaf kepada di sholat. Sesungguhnya rapatnya sholat termasuk sempurnanya sholat. Apa artinya? Tidak sempurna satu sholat ketika sholat tidak rapat. Bahkan dalam penjelasan sebelumnya menjelaskan bahwa batas kali pukul waktu. Kalau sholat kamu tidak rapat, itu akan menyebabkan pecahnya kalian. Perhatikan, ini penting sekali. Dia sudah tetap di masjid. Dia sudah sholat berjemaah. Tapi karena softnya tidak rapat, itu menyebabkan perpecahan dalam hati kalian. Satu. Kedua, dia sudah datang ke masjid. Dia telah berjamaah. Karena softnya rapat, masih dianggap sempurna saja. Bagaimana orang yang tidak ke masjid, tidak berjamaah? Sebenarnya. Bapak Ibu, belum pernah ada cerita Rasulullah SAW mengutamakan sampai rumah tidak berjamaah. Kejadian satunya, maksudnya ya, wajib-wajib. Ya, penting sekali masalah sok. Rasulullah kalau memberatkan sok, dia dari ke arah sumber. Lihat, kalau pasti ada orang yang memberatkan soknya, tidak dimulai sholatnya. Ini sok. Tidak ada artinya ketika ternyata telah menegakkan, tapi sok dia diperhatikan. Yang kedua, sholat karena hujan. Di sini yang paling tahu diri sendiri. Allah berfirman, ittaqullaha ma stata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuanmu. Tahu diri masing-masing. Kondisinya paling tahu diri sendiri. Jangan sampai mencari dari alasan. Kalau masih bisa ke masjid, dia yang tahu. Allah nanti akan melihat dari hari kiamat. Contoh nih, Pak. Ma stata'tum itu artinya apa? Semaksimal kemampuan. Jadi pas saya ada hujan, berat demikian ini mungkin bisa dikatakan kadang-kadang 20 kilo. Saya bisa angkat, 20 kilo bisa angkat. Oke, berarti 20 kilo. Mau ditambah, satu gelas, atau ditambah sedikit saja, diangkat patah tubuh saya. Berarti maksimal kemampuan saya mengangkat 20 kilo. Saya tahu bahwa saya mampu mengangkat barang 20 kilo. Tapi saya membawa 10 kilo, berarti saya telah mengkhianati kemampuan saya seperti itu. Yang kita hilang inilah yang akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mampu sebetulnya menerima masjid, maksudnya kayu ada, dia bisa langsung berangkat, banjir juga tidak, dia bisa berangkat. Nah, tapi dia mengkhianati dari sini. Tindak pengkhianatan inilah yang akan dimintai pertanggungjawaban dari kiamat. Masing-masing yang berikan kondisinya dan tidak di kiamat, dia akan mempertanggungjawabkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kata Allah, wa ursilallahu fis sudur. Nanti akan aku keluarkan, akan aku buka isi hati manusia yang ikhlas, yang tidak ikhlas, yang hasud, yang dengki, yang sombong, yang pelak-pelak. Semua itu ada pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama iya aman mitwal zaratin khaira iya roh. Sebesar aku sepuluh kebaikan, aku mencatat. Wa man iya aman mitwal zaratin syarra iya roh. Sebesar aku sepuluh kebaikan, aku mencatat. Kalau tidak percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada itu saya mengucapkan alhamdulillah semua acara kita pada kesempatan kali ini berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Kami selaku pembawa acara kali ini ada hal-hal yang kurang berkenan menggunakan izin maaf yang berkuat ini. Dan intinya dengan peristiwa di dan yang itu, mari kita ratakan hubungannya Allah SWT dengan membuat melaksanakan sholat yang. Dan yang kedua, hubungan kepada Allah itu cukup kalau kita tidak punya kebudian kepada sesama manusia, terutama kepada sesama muslim. Dalam artinya, mendapatkan hubungan kuat Islam yang tidak memperhatikan. Apa yang terjadi pada muslim yang lain, itu adalah bagian dari masalah kita. Muslim merupakan, kata Allah, berikan satu jatah, satu-satu semua. Apa yang terjadi di Palestina hari ini, syarat dari kita sama-sama terus mengikuti perkembangan yang ada, minimal dengan doa dari kita, dengan doa dari kaum muslimin, itu cukup membantu mereka yang sedang berhadapan dengan musuh-musuh Allah yang ada di Palestina. Dan terakhir, kita tentu saja dengan doa kepada Ustaz, yang mohon untuk mengalami dengan doa. Jangan sampai dina ya Allah, dibilang kepada kebelaan ya Allah, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi wa bihamdihi sibun wa salamun al-salim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jangan lupa baca doa kafaratul majlis. Rasul bersabda, man qara'a harus doa untuk membaca doa ini setelah majlis ilmu. Ghafarallahu dzunubahu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir, insyaallah nanti tanggal 9 Agustus di masjid ini akan diadakan pengajian yang akan dihadiri oleh Ustaz Muhammad Ali di Ilham. Pada Bapak Ibu sekalian, tolong catat nanti tanggal 9 Agustus jam 8, mulai dari jam 8 pagi pengajian yang akan dihadiri oleh Ustaz Muhammad Ali di Ilham. Kemudian terakhir dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.